apa tidur lagi? Tagak ingat alepung cinta. Biar supolo bantal rapat-rapat, balik kiri kanan tapi senda pasono. Beta baru rasa alepung cinta macam begini, subikin sampai beta sing dapat tidur, si you know.